Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالف الناس بخلق حسن. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله dengan karunia dan taufik dari Allah berikut dengan pertolongannya Allah Jalla wa'ala telah memberikan segala kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sekaligus bisa menunaikannya dengan sebaik-baik mungkin dan juga menyelesaikannya. Dengan taufik dan inayahnya pula saya diberikan kesempatan untuk berziarah kepada ikhwani Ahlussunnah wal Jamaah untuk memperlihatkan ukhuwah imaniyah Islamiyah yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla Jalaluh mencatatnya di mizani hasanah, mencatatnya di dalam catatan dan timbangan kebajikan serta tabungan untuk kita bisa memetiknya kelak di sisi Allah. Semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu mengikhlaskan kita membantu padanya di dalam membangun sekecil apapun dari ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Rabbuna Subhanahu untuk mengkaji ulang sebagai nasihat buat kita semuanya. Tentang satu bentuk ketaatan pengabdian kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, yang karena dengannya pula telah memberikan kabar gembira kepada generasi awal umat ini untuk menjadi generasi yang terbaik di dunia dan juga generasi umat yang terbaik di alam surga kelak. Kita telah diberitahukan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa apa yang mereka raih di dunia sebelum di akhirat, ujian dan tandingan dari Allah Rabbuna Subhanahu, kesenangan, ketenteraman, kedamaian dan juga kabar gembira untuk bisa mendapatkan surganya Allah Rabbuna Subhanahu, ternyata semuanya itu dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Semuanya itu dengan perjuangan yang besar yang mereka telah lakukan rahimani wa rahimakumullah jami'ah, untuk kemudian kita mengetahui tentang kondisi kita sebagai generasi belakangan yang jauh dari zaman generasi terbaik umat ini, mewarisi tentang apa yang kita telah perjuangkan atau korbankan di dalam agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu semua kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini belum apa-apa dibanding dengan perjuangan generasi yang pertama untuk meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun syariat yang dulu adalah sebagai syariat sekarang dan sampai pada hari kiamat kelak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan surga yang ingin dicapai oleh individu muslim dan muslimah itu akan bisa diperoleh dengan amalan yang besar dan tinggi di dalam agama ini. Disinilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Rabbuna Subhan, yaitu di saat kita ingin membangun sebuah ketaatan dan amal, Allahu Jalla wa'ala telah memberikan bimbingan arahan untuk kita membangun amal dan ketaatan ini tidak keluar dari tuntunan Nabiuna alaihi salatu wassalam. Dibanding sebelum Allah Rabbuna Subhanahu memberikan hidayah, mungkin di antara kita ada yang berstatus atau mendapatkan semangat yang amat sangat tinggi di dalam memperjuangkan, membela agama Allah, beribadah dan seterusnya. Tetapi tidak di atas bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Untuk kemudian kita bersyukur yang dalam kepada Allah Rabbuna Subhan, ternyata inilah dia jalan yang telah ditempuh oleh generasi pertama dalam mewujudkan ketaatan mereka kepada Allah Rabbuna Subhan di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk tugas dan kewajiban dari Allah Rabbuna Subhan mereka sanggup memikulnya dengan bantuan dari Allah, dan mereka lurus di dalam melaksanakannya karena hidayah dari Allah Rabbuna Subhanah untuk mengikuti bimbingan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga kita sedang berada di atasnya. Kita telah berusaha untuk membangun ketaatan, membangun dan melaksanakan segala tugas dan kewajiban. Juga kita berada dalam satu anugerah hidayah, membangun ketaatan di atas bimbingan dan tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti kita sedang memiliki pintu untuk kemudian bisa meraih apa yang mereka raih para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi sebagai generasi yang terbaik umat ini, dan juga sebagai pilihan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk kemudian menghuni surganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sedang mengantongi pintunya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita mengerti bahwa kita ini sedang berada dalam pintu kemuliaan, maka kita harus memperjuangkan diri kita ini dari kemerdekaan nafsu yang selalu menjajah kita untuk bermaksiat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Namun kita yakin dan yakin, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena bantuan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, kita tidak mungkin akan bisa membangun ketaatan sekecil apapun. Bahkan kita tidak mungkin akan bisa menyelamatkan diri kita ini dari kemaksiatan sekecil apapun. Dia Allah yang memberikan pertolongan. Dia Allah yang memberikan bantuan. Agar kita mengerti bahwa kita tidak boleh lepas dari Allah Rabbuna Subhanah dalam kondisi apapun juga kita. Jangan kita jauh-jauh dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah dalam kondisi bagaimanapun barakallahu fikum. Karena kita mengetahui seperti yang kita gambarkan tadi, bahwa tiadalah kita sanggup untuk kemudian membangun ketaatan sekecil apapun, dan juga tidak sanggup untuk meninggalkan larangan sekecil apapun, kecuali itu harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita memakan urusan dunia yang lain, Allah memerintahkan kita melalui sang Rasulnya untuk membaca Bismillah. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya adalah di samping untuk mencari barokah yang Allah akan turunkan melalui hidangan, makanan, minuman ini, juga kita meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mau berwudu, di saat kita mau tidur, di saat kita bangun dari tidur, semuanya telah ada bimbingan di dalam syariat untuk kita jangan lepas dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Dari sini barakallahu fikum, saya mengajak bahwa surga yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala sampai tempat kebahagiaan yang abadi, dan juga bertemu dengan wajah Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, wajah yang Dzul Jalali wal Ikram, itu dengan perjuangan, dengan amal-amal besar di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan karena amal usaha yang telah kalian lakukan. Kata Allah Rabbuna Subhanahu, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang istiqamah di dalam keyakinannya kepada Allah Rabbuna Subhan, bahwa Allah sebagai Rabbnya istiqamah. Kita melihat keistiqamahan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in dalam ketabahan dan kesabaran untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Rabbuna Subhan. Mereka tunjukkan dalam wujud ketaatan, mereka tunjukkan dalam wujud meninggalkan larangan-larangan Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan mereka memperjuangkannya dengan penuh keistiqomahan, berada di dalam keistiqomahan iman kepada Allah Rabbuna Subhanahu, mereka itulah yang akan mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai ganjaran imbalan balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan, kata Allah Rabbuna Subhanahu. Dengan ketaatan kepada Allah akan bisa diraih surga Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan takwa, kita akan menemukan dan setelah mengetahui bahwa takwa itu adalah sebuah perjuangan di dalam membuat tameng antara diri kita dengan murkanya Allah Rabbuna Subhanahu. Usaha yang dimaksud adalah dalam melaksanakan ketaatan dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Rabbuna Subhanahu. Lihat akhir pembicaraan tentang orang-orang yang bertakwa, semuanya itu akan diganjar dengan surga yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Itu baru Allah ikut dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang amat sangat tinggi dan pengorbanan yang besar baru Allah ikut untuk mendapatkan dan meraih surga yang Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya nasihatkan buat diri sendiri dan segenap ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus benar-benar memerangi sifat malas di dalam mewujudkan al-khairah, kebaikan di dalam hidup ini. Jika ada peluang untuk kita bisa melaksanakan kebaikan, manfaatkan peluang ini, karena kalau tidak memanfaatkannya, tidak akan ada atau tidak ada lain yang akan memanfaatnya kecuali musuh dan lawan kita, baik dari diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya kita terjerongkok, terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, dosa dan kemaksiatan disebabkan karena kita tidak memanfaatkan peluang-peluang ketaatan untuk berbuat kebajikan yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, di dalam hidup ini ya tentunya kita harus musabaqah, berlomba-lomba dengan tanpa melihat orang apalagi membicarakan orang. Ayo kita berlomba-lomba menuju al-khairah, karena Anda tidak akan ditanya tentang teman Anda. Anda akan sendiri menghadap Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai tanggung jawab atas segala apa yang Anda miliki adalah Anda sendiri oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Anda tidak akan diminta tentang urusan orang lain bagaimana dia, kecuali yang berada dalam tanggungan anda sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu membukakan peluang untuk kita bisa berbuat baik, bisa melaksanakan khairat dan jangan disia-siakan. Jangan barakallahu fikum disia-siakan. Karena kita ini sampai akhir hayat kita selalu diintai oleh lawan dan musuh yang terus mencari peluang dan kesempatan. Kapan kita lalai dari Allah Rabbuna Subhanahu? Kapan iman kita lemah dan turun? Maka di saat itu dia akan masuk, menyerang kita, mengganggu, membisikkan, menggoda, sampai kita waliyadu billah, nikmat ketaatan tidak akan lagi ada lezatnya. Barakah untuk berilmu tidak lagi turun barakallahu fikum di dalam hidup ini. Lalu apa yang kita inginkan kalau demikian? Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini adalah teguran buat diri kita sendiri, nasihat buat diri kita sendiri dan segenap saudara kami, ikhwan dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, untuk memanfaatkan setiap ada peluang. Baik seorang istri di rumahnya, dia memanfaatkan imam membaca Al-Quran Al-Karim, atau mungkin menyibukkan dengan yang mengkaji ilmu yang lain, membaca buku-buku yang berguna dan bermanfaat. Begitu juga sang suami harus benar-benar bersemangat ada peluang untuk bisa melaksanakan ketaatan apapun bentuknya. Selama ini adalah ketaatan, maka itu adalah menutup peluang bagi syaitan untuk kemudian membisikkan niat-niat jahatnya pada masing-masing kita barakallahu fikum. Sehingga kita benar-benar menyadari bahwa kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita telah lakukan dan perbuat di hadapan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Jikalau masing-masing kita tersibukkan dengan demikian, aduhai betapa nikmatnya lingkungan yang semuanya mendukung ketaatan barakallahu fikum, yang semuanya yuridul khair, menginginkan kebaikan buat dirinya, keluarganya, dan buat saudara-saudaranya, untuk kemudian menutup pintu-pintu syaitan untuk merusak hubungan kita dengan saudara kita, merusak hubungan kita dengan istri kita, atau yang semisalnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semaksimal mungkin menggunakan dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Sekali lagi, syaitan sebagai musuh kita senantiasa mengintai, mencari-cari peluang kemudian untuk mengganggu dan menggoda kita. Jikalau kita berdua, dialah yang menjadi ketiganya. Terus demikian barakallahu fikum, untuk kemudian membisikkan niatan, keinginan yang jelek dan buruk, untuk mematahkan semuanya itu, kita harus benar-benar menyibukkan diri dengan al-khairat, kebaikan, kebaikan dan kebajikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena semuanya kita menginginkan untuk memperoleh apa yang didapatkan oleh generasi pertama umat ini. Kalau sekiranya kita mengoreksi amalan individu mereka yang telah dipuji oleh Allah Rabbuna Subhanahu, kita akan malu barakallahu fikum. Kita melihat kadar iman kita naik turun, ilmu kita ya bahasanya pas-pasan, amal ketaatan kita terkadang malasnya lebih banyak daripada semangatnya barakallahu fikum. Itu kita. Sehingga amat sangat banyak peluang syaitan untuk masuk, menyelinap, mengganggu dan menggoda kita rahimani wa rahimakumullah. Wal iyadu billah, kalau sekiranya gangguan dan godaan syaitan itu sampai menumbangkan kita, menjauhkan kita, menyingkirkan kita dari hidayah Allah Rabbuna Subhanah, berjalan di atas jalannya yang lurus, membangun ketaatan di atas bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada peluang yang lain yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah untuk hamba-hambanya bisa meraih kemuliaan hidup di dunia sebelum akhirat. Rahimani wa rahimakumullah, yaitu melalui masaib, musibah-musibah yang Allah turunkan atas hamba-hambanya. Jikalau hamba-hamba itu menerima dengan kesabaran dan lapang dada, atau dengan keimanan yang tinggi bahwa dia tahu kalau musibah itu datangnya dari Allah Rabbuna Subhanah, kemudian dia pasrah menerimanya dan ridha untuk kemudian memikulnya, karena semuanya itu datangnya dari Allah Rabbuna Subhanah. Pintu musibah yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, dengannya seseorang akan bisa meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu Jalla fi'ula, am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wal-zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka dan menduga, mengira bahwa kalian itu akan masuk ke dalam surga sebelum, padahal belum diturunkan, diujikan atas kalian ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Kata Allah Rabbuna Jalla Subhanah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مَتَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُ. Diuji dengan kekurangan, diuji dengan segala macam penyakit, diuji dengan kegoncangan, kengerian, ketakutan di dalam membela dan memperjuangkan agama Allah Rabbuna Subhanah. Jangan menduga kalian akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum diuji oleh Allah Rabbuna Subhanah dengan ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, kita akan menemukan di sini letak betapa kasih dan sayangnya Allah Rabbuna Subhanah terhadap hamba-hambanya. Dan yang kedua, untuk kita mengetahui bagi siapakah peluang ini sesungguhnya. Dengan ketaatan yang dia bangun dan laksanakan, dia bisa membeli surga dengannya. Dengan musibah yang Allah turunkan, dia bisa membayar atau meraih surga barakallahu fikum di belakang. Tentu tiada lain kecuali mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah untuk mengikuti langkah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, bukankah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala berkata, qalani Abdullah ibn Abbas, berkata kepada Abdullah ibn Abbas, ala urikam ra'atan min ahli jannah, maka aku perlihatkan kepada engkau seorang wanita, wanita penduduk surga. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada Atha bin Abi Rabah, هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini dia wanita yang hitam ini telah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashahu fad'ullaha li. Kata wanita itu kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muttafaqun alaihi. Kata wanita itu, ya Rasulullah, saya ini adalah ditimpa penyakit usuk ayam dan sering terbuka auratnya. Ya, namanya kalau sudah ditimpa penyakit itu, doakan saya kebaikan, itu kesembuhan ya Rasulullah. Dengarkan apa kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, memberikan tawaran kepada wanita ini. Dan kita mengerti sendiri bagaimana seorang wanita barakallahu fikum dari aslul khilqah, asal penciptaannya, dan bagaimana Allah berbicara tentang mereka, iman wa rahmatumullah, tetapi dia sanggup untuk kemudian bisa mendapatkan surga Allah Rabbuna subhanahu melalui sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah di saat dia sabar untuk menanggung dan menerimanya. In fitti sabati fadakil dunya. Jika anda ingin dan anda mau bersabar atas musibah ini, bagi anda adalah surga. Tapi jika anda ya ingin kesembuhan, maksudnya saya akan berdoa kepada Allah Rabbuna subhanahu untuk memberikan kesembuhan. Rasulullah memberikan tawaran kepada wanita yang lemah ini, yang diuji oleh Allah Rabbuna subhanahu dengan musibah barakallahu fikum. Apa yang dimaukan oleh wanita ini rahimahu wa rahimahumullah? Apakah dia ingin segar bugar lalu kemudian tidak mau menerima dia, menyampingkan tawaran yang kedua, kalau anda bersabar atas musibah yang menimpa anda, maka bagi anda adalah surga. Pelakunya wanita itu ingin bisa meraih surga yang Allah Rabbana subhanahu. Dia mengatakan, asbir, saya akan bersabar untuk menanggung derita, beban, ujian dari Allah Rabbuna subhanahu. Ganjarannya adalah surga yang Allah Rabbuna jalla subhanahu. Himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemuliaan hidup melalui ujian dan cobaan yang diderita di dunia ini. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Fadlu rahimani wa rahimakumullah. Allah membukakan pintu yang lain untuk kita bisa meraih surga yang Allah Rabbuna subhanahu dengan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullah. Balqala nabiyyu alaihi salatu wassalam kama akhrajahu imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah, man yuridillahu bihi khairan yushid minhu. Barang siapa yang Allah Rabbuna subhanahu menginginkan bagi seseorang itu khairan, Allah Rabbuna subhanahu akan menurunkan ujian dan cobaan buatnya. Allah akan mengujinya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i wa inna allaha idha betala adada idha ahadda qawman ibtalahu. Sesungguhnya besarnya ganjaran seiring dengan besarnya ujian dan cobaan. Dan bila Allah Rabbuna subhanahu mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah Rabbuna subhanahu akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu suqut. Yang ridha akan mendapatkan keridhaan, yang tidak sudi dan tidak suka akan mendapatkan jaza ketidaksudiannya dan ketidaksukaannya. Rahiman wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Berarti ini adalah sekian kabar gembira dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi di sisinya dan bisa meraih surga yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu melihat wajah Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, yaitu dengan musibah demi musibah yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu bisyartin, dengan syarat kita bersabar untuk menerimanya. Qala Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ma li'abdin mu'min jaza'un indi idza qada'tuhu safiyahu thumma kataba illa al-jannah. Tiada upah ganjaran balasan dan imbalan bagi hambaku yang beriman bila aku mengambil orang yang paling disukai, apa yang paling dicintainya di dunia ini, lalu dia riba, ikhlas, bersabar, maka tiada melainkan surga ganjarannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau Allah Jalla wa'ala, idza tulitu abdi bi habibatayhi faqala awattuhu minhumal jannah. Jika aku, kata Allah Rabbuna Subhanahu, menguji hambaku dengan kedua mata, diambil darah kebahu fikum, pancaran sinarnya lalu kemudian buka, dan dia bersabar atas hal itu, melainkan keduanya saya akan tukar dengan surga, kata Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini juga merupakan peluang yang sekian dari peluang-peluang untuk kemudian kita bisa meraih surga yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, agar kita jangan berkecil hati di saat kita ditimpa oleh musibah, di saat kita ditimpa oleh kekurangan dalam kandangan, kekurangan dalam segala-galanya. Jangan berkecil hati, besarkan jiwa kita ini rahimani wa rahimakumullah, bersabar untuk menerimanya. Karena bila kita bersabar untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Rabbuna Subhanahu, maka Allah Jalla Jalaluhu melalui musibah itu menghargakannya dengan surganya. Barakallahu fiik. Begitu juga kepada segenap akhwati, untuk kemudian mengingat yang namanya hidup tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Jadilah kita mukmin yang keluar dari pintu ujian dan cobaan ini bisa meraih yang terbaik, yang terbanyak, yang terbagus dari sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah melalui pintu inilah Nabiuna alaihi salatu wassalam yaqul ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lil-mu'min. Amat sangat mengherankan urusannya orang-orang yang beriman, semua urusannya itu adalah baik, dan tiada hal itu didapatkan dan diperoleh kecuali bagi orang yang beriman. Dalam dua kondisi yang setia kita tidak mungkin lepas daripada senang dan juga barakallahu fikum juga. Nah sekarang memanfaatkan dua kondisi ini dengan bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, itulah yang mengherankan dalam bahasa Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in asabat usfarra syakara fakandairanta. Apabila mendapatkan kesenangan, kegembiraan di dalam hidup ingat Anda ini barakallahu fikum mendapatkan semuanya dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Ingat bahwa Anda cuma diminta oleh Allah berterima kasih, bersyukur kepadanya, bukan karena butuhnya Allah atas imbalan pada diri kita dari diri kita barakallahu fikum, tidak sama sekali. Tapi Allah ingin mempersiapkan melalui pintu nikmatnya dan dia bersyukur hamba itu, Allah akan mengganjar pahala buat dia. Tidak ada kepentingan sedikit pun bagi Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebaliknya, jika Allah Rabbuna Subhanahu memuji dia dengan sesuatu yang tidak disuka, dengan duka, lara, maka barakallahu fikum, lalu dia sabar, dia bersabar, Allah akan mengganjarnya rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hal zolamaka rabbuk, apakah Allah menzalimi engkau sedikit? Lah, semuanya Allah ingin berbuat baik pada hambanya, namun imbalan yang diperoleh dari hambanya dizalimi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, melalui majlis yang semoga Allah senantiasa melimpahkan barokah padanya, saya mengingatkan buat diri saya sendiri bahwa segala macam bentuk ketaatan yang dengannya kita bisa meraih surga yang Allah, dan dengan musibah yang silih berganti yang Allah turunkan untuk bisa raih surganya Allah Rabbuna Subhanahu, kita memikul semua ini di atas bimbingan dan hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu. Kita mengerti dalam tak kalah kita beramal dan melaksanakan ketaatan, kita mengerti untuk siapa kita membangun kebajikan di dalam hidup ini, semuanya dengan bimbingan sunnah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, dan mana kitakah kita mengerti dari mana datangnya, dan kita mengerti kemana mengeluhkannya dan mengadukannya, semuanya itu sekali lagi dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk kita senantiasa bersyukur, jangan mencoba untuk mencari ganti hidayah yang besar ini dari dunia yang kecil nilainya barakallahu fikum. Jangan lari dari dunia ini yang berharga untuk menghargakan hidayah berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukankah generasi awal umat ini mereka diuji dengan segala macam bentuk ujian, namun mereka telah dijemput oleh hidayah, mereka bersabar untuk menanggungnya. Beban dan perintah yang besar di dalam Islam ini untuk berperang membela agama Allah Rabbuna Subhanahu, mereka siap memikulnya. Sekali lagi, karena itu merupakan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Mereka telah berkorban segala-galanya untuk kemudian meraih yang terbaik di sisi Allah. Fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atihi. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, karena tiadalah akan diperoleh dan didapatkan segala apa yang ada di sisi Allah Rabbuna Subhanahu. Coba di saat kita membaca perbandingan nikmat akhirat kecil sedikit dibanding dengan nikmat dunia ini, belum ada apa-apa. makan yang kelak di akhirat di sisi Allah Rabbuna Subhana, dan juga kenikmatan yang Allah persiapkan di dunia ini bagi mereka-mereka yang taat, semuanya itu akan diperoleh ditaati dengan ketaatan. Sehingga jangan sekali ada seorang muslim dan muslimah yang berjalan di atas jalan an-nabiyuna alaihi salatu wassalam, hidayah dari Allah Rabbuna Subhana, takut kemudian tidak akan makan, tidak akan barakallahu fikum, bisa minum, bisa ini, la rahimani wa rahimakumullah. Semua apa yang ada di sisi Allah itu akan bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. Inilah yang harus kita jaga dan inilah yang harus kita pelihara, ketaatan yang kita bangun sampai kemudian kita meninggalkan kampung halaman kita, bergabung dengan orang-orang menuruti ayatnya ilal khair, tidak menginginkan di dalam hidupnya itu kecuali kebaikan. Semoga itu Rabbun, semoga itu sebagai usaha yang besar yang dicatat oleh Allah Rabbuna Jalla Subhana, kita menginginkan yang lebih baik di dalam hidup ini barakallahu fikum. Dan juga yang perlu saya ingatkan bahwa kita harus mencari barokah yang terbanyak di dalam hidup ini. Barokah dalam ilmu kita, barokah dalam ketaatan. Karena mungkin banyak ketaatan yang kita kerjakan, lu kok tidak mendapatkan rasa lezatnya untuk membangun ketaatan ini. Duduk di majlisnya ilmu tidak mendapatkan kelezatan duduk padanya, atau tidak merubah akhlak, adab, lisan dan seterusnya. Mungkin kita belum barakallahu fikum mendapatkan barokah padanya. Yang kita harus kejar dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, barokah dalam ilmu kita, barokah dalam amal kita, barokah dalam umur kita, barokah dalam hidup kita ini, barokah pada istri kita, barokah pada anak kita. Itu sesungguhnya yang senantiasa barakallahu fikum kita kejar dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakah yang Allah turunkan di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf ala taksir atas kekurangan rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.